Kita lanjutkan lagi kajian kita terhadap kitab An-Nibros milik Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala wa ra'ah. Di mana pembahasan terakhir kita masuk ke halaman yang ke-25. Kita sampai pada perkataan beliau. Qala Asy-Syaikh Rabi' An-nafsu tahtaju ila tarbiyatin wa ila zajrin wa rad'in. Yang namanya jiwa itu sangat membutuhkan dengan yang namanya pendidikan, dilatih, dibiasakan, wa ila zajrin, dan didorong, dimotivasi, wa ila rad'in, wa ila mulahawatin wa habsin, dan perlu diperhatikan. Begitu pula dijaga. Amma an tutliqa laha al-inan fa innaha tuhlikuk. Adapun apabila engkau membiarkannya, melepaskan jiwa tersebut, dilepaskan talinya, dibiarkan liar begitu saja, maka kata Syekh, fa innaha tuhlikuk, maka perhatikanlah, karena ini akan membinasakanmu. Ketika yang namanya jiwa seseorang itu tidak dilatih dengan perkara yang kebaikan, tidak dilatih dengan amalan saleh, tidak dilatih dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta dengan ibadah, cinta dengan talabul ilmi, maka apabila dibiarkan begitu saja, kita terbawa, hanyut, membiarkan jiwa itu mendapatkan apa yang dia senangi, maka kata Syekh, fa innaha tuhlikuk, maka sesungguhnya jiwa itu akan membinasakanmu cepat atau lambat. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengkhabarkan kepada kita semua bahasanya yang namanya jiwa al-ammaratun bisu, selalu memerintahkan, sering sekali memerintahkan kepada perkara yang jelek. Ini namanya jiwa manusia, hawa nafsu. Kalau dibiarkan mengikuti dan mendapatkan apa yang dia senangi, tidak dilatih dirinya terbiasa dengan barakallahu fikum, terkekang dengan syariat, dalam artian barakallahu fikum kehidupannya itu dibatasi dengan batasan-batasan syariat, tidak dibiasakan dengan ibadah, amal saleh, tidak ditumbuhkan pada jiwa tersebut rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada din, kepada ilmu. Kalau dibiarkan apa yang dia senangi, kita ikuti. Kalau bosan, sudah dibiarkan saja, dituruti saja. Apa yang dia senangi, dia ikuti. Kalau enggak dilakukan. Apa yang dia senangi, walaupun itu perkara yang muharramat, dia tidak tahan jiwa tersebut, maka itu akan membinasakannya. Ketika jiwa benci, tidak senang, bosan, jenuh terhadap amalan-amalan saleh, keistiqomahan, al-hirs ala ta'alum fiddin, semangat di dalam mempelajari ilmu agama, tidak mau, benci, cenderung menjauh, malas-malasan. Kalau dibiarkan begitu saja, tidak dilatih jiwa itu terbiasa senang, tidak ditanamkan pada jiwa tersebut rasa cinta, kalau dibiarkan, maka seperti hewan liar, lari. Bahkan kata Syekh, fa innaha tuhlikuk. Ini kalam yang bagus sekali dari Syekh, dari Syekh Rabi. Maka ketika jiwa itu antut liqa laha al-inan, fa innaha tuhlikuk. Engkau biarkan, engkau lepaskan tali, tali yang mengekang barakallahu fikum jiwamu, maka jiwa tersebut akan membahayakan dirimu, membinasakanmu cepat atau lambat, sadar maupun tidak. Li'annahu kama fi ba'dil athari wa in kana dha'ifan, karena hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam sebagian athar walaupun dha'if, tetapi kalam yang bagus. Ada'a'da akan nafsaka allati baina janbaik, musuhilah musuhmu yaitu jiwamu itu sendiri, musuhilah, tahan, jangan dibiarkan senang, jangan dibiarkan mendapatkan apa-apa yang dia senangi. Terbiasa kalau apa yang dia tidak senangi ditinggalkan, apa yang dia tidak cintai tidak dilakukan, apa yang dia senangi dihasilkan, didapatkan. Jangan terbiasa. Kemudian kata Syekh, fan nafsu idza istarsalat ma'aha, au fan nafsu idza istarsalta ma'aha wa a'taitaha ma tatamannahu wa tashtahi ahlakatka. Jiwa apabila engkau mengikutinya, dituruti, ego kita apabila dituruti tanpa memperhatikan asyara', tanpa memperhatikan batasan-batasan syariat, tanpa didasari dengan ilmu, bimbingan ulama, kalau itu dibiarkan, kalau itu terbiasa kita mengikutinya, pokoknya biar dia tidak jenuh, pokoknya biar dia senang, terus diikuti seperti itu. Wa ataitaha ma tatamannah, engkau memberikan, selalu memberikan apa yang dia senangi. Dia pengen ini langsung diberikan, pengen itu langsung diberikan, tanpa memperhatikan asyar, tanpa melihat batasan-batasan syariat. Wa ma tashtahi, dan engkau memberikan juga apa yang dia inginkan, maka pada hakikatnya ahlakatka, akan membinasakan jiwa tersebut, akan membinasakan. Wasyaitan wa hawa ahaduhuma yaquduha wal akharu yasuquha wal iyad billah. Karena yang namanya syaitan dan hawa nafsu, ahaduhuma, salah satu dari mereka itu memerintahkan, mengajak, menggiring kepada yang lain. Begitu pula yang lainnya juga sama. Syaitan itu menggunakan senjata al-hawa, dan hawa nafsu itu merupakan senjata dari syaitan untuk mengikuti barakallahu fikum al-halak wal-iyadu billah. Fala budda minas sabri anil ma'asi, maka wajib untuk seseorang itu bersabar dari kemaksiatan. Wahabsin nafsi wal-hawa, dan mengekang yang namanya jiwa dan hawa nafsu. Tidak kita itu beristirsal, yaitu terbawa, mengikut saja. Tidak. Terlebih barakallahu fikum, seseorang yang benar-benar menisbahkan dirinya kepada thalabul ilmi, lebih pantas lagi untuk melatih jiwanya, tidak sekedar dia itu menjaga batasan-batasan syariat, akan tetapi lebih daripada itu dituntut lebih untuk dia barakallahu fikum menjaga dirinya, membiasakan dirinya untuk tetap dalam lingkaran ketaatan. Segala macam bentuk perilaku dan tindak tanduknya itu selalu dalam batasan syariat. Baik itu masa-masa semangatnya, dia gunakan barakallahu fikum kesempatan tersebut untuk benar-benar menggali ilmu, beramal saleh, dan memperbaiki dirinya ketika masa-masa semangat. Begitu pula walaupun ada masa futurnya, masa lemah, jenuh, dia tidak membiarkan jiwanya itu merongrong, tidak menuruti hawa nafsunya, bosan seperti ini terus, bosan saya belajar, bosan saya begini begitu, cobalah lihat ke dunia lain, alam luar sana, ingin melihat sesuatu yang baru, dituruti hawa nafsunya. Maka yang seperti ini kata Syekh, ahlakatka, akan membinasakan dirimu. Yang namanya seorang talib ilm, yang namanya barakallahu fikum, seorang muslim, seorang mukmin, bahkan di masa-masa futurnya membiasakan diri untuk tidak terjatuh dalam batasan-batasan atau terjatuh di dalam perkara-perkara maksiat. Ketika dia bosan, dia mencoba beralih ke ibadah yang lain. Ketika mungkin setiap hari dia senang dengan membaca Al-Quran, misal setiap harinya, entah ba'da subuh atau mungkin sebelum tidur, ba'da isya, di masa-masa tertentu bosan dia, atau menghafal mungkin. Di masa-masa tertentu itu pasti yang namanya orang itu ada masa-masa futurnya. Namun ketika dia terjangkit perkara tersebut, dia tidak dibiarkan begitu saja. Dalam arti ketika bosan, ketika jenuh, dia langsung beralih perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencoba tetap mengekang dirinya, menjaga jiwanya tidak barakallahu fikum mendapatkan apa yang dia inginkan dari perkara-perkara yang jelek, akan tetapi dia alihkan ke dalam perkara-perkara taatan yang lain. Mungkin ketika bosan membaca Al-Quran, bosan menghafal, mungkin sambil mendengar ta'lim atau membaca buku atau menulis-menulis faedah, meringkas catatan, atau mungkin membantu keluarga, birrul walidain, atau mungkin apabila sudah berkeluarga membantu istri. Dia membiasakan, melatih. Karena yang namanya jiwa itu tidak akan cinta terhadap sesuatu apabila dia tidak dibiasakan. Kalau diikuti, maka yang namanya jiwa itu semakin liar. Tidak akan redam yang namanya an-nafsu apabila selalu diikuti, tanpa dilatih, tanpa dibiasakan. Maka kata Syekh, "Fala budda min as-sabri 'anil ma'asi." Maka wajib harus untuk seseorang itu bersabar dari kemaksiatan. Dikekang jiwanya untuk tidak bermaksiat. Dialihkan kepada perkara-perkara yang lain. Kalau dia benar-benar sangat menginginkan maksiat tersebut, dia coba alihkan, dia alihkan pikirannya. Dia pergi sejauh-jauhnya. Mungkin dengan barakallahu fikum mencari orang-orang soleh, bergaul dengannya, sehingga dia lebih terjaga. Sering kita dapati barakallahu fikum, kita merasakan atau di sekitar kita mungkin, ketika sendiri tidak ada yang melihat, kadang yang namanya iman futur, lemah, tergoda dengan hawa nafsu. Hawa nafsunya memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek. Terlebih dari, apalagi apabila ada wasilah-wasilahnya, ada fasilitas-fasilitas yang memadai untuk bermaksiat. Entah membuka ini, membuka itu, mendengar ini, mendengar itu. Maka ketika mendapati hal seperti itu, jangan dituruti. Butuh sabar, butuh ditahan. Jangan dituruti. Kalau dituruti, jiwa tersebut tidak akan barakallahu fikum tenang. Semakin dituruti semakin liar yang namanya jiwa itu. Jangan dituruti. Kalau benar-benar mendapati seperti itu, coba pergi ke tempat-tempat orang soleh, ke asatidahkah, berbincang-bincangkah, minta nasihatkah, atau berbaur dengan teman-teman yang soleh. Karena itu lebih bisa menjaga diri. Ketika barakallahu fikum seseorang itu bersama teman-temannya yang soleh tentunya, yang benar-benar senang dengan ketaatan, itu lebih bisa menjaga dirinya, lebih bisa menahan dirinya untuk berbuat maksiat daripada dia sendiri tidak ada yang melihat, punya fasilitas. Kita datang ke, misal kalau di tempat kita mungkin menziarahi ustadz kah, atau barakallahu fikum membantu orang tua kah? Atau dialihkan perkara-perkara yang lain. Jangan sampai dituruti. Karena apabila dituruti, sebagaimana barakallahu fikum atau Syekh Rabi, idza a'taitaha ma tatamannahu wa tashtahi ahlakatka. Engkau berikan apa yang dia senangi, engkau turuti. Pokoknya syahwatnya terturuti, maka pada hakikatnya itu akan membinasakanmu. Bukan semakin jiwamu itu tenang, maka semakin liar, semakin tidak menjadi-jadi. Fala budda minas sabri anil ma'asi, maka wajib bagi seseorang untuk bersabar dari kemaksiatan. Wa habsin nafsi wal hawa, dan mengekang jiwa dan hawa nafsu. Dan kata Syekh, wa dzalika yakunu bi istihdari 'azamatillah. Dan hal tersebut bisa terjaga, bisa dilakukan, bisa terrealisasi dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Sami'un Qarib. Allah Subhanahu wa taala muttali' ala kulli syai'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi, akan memperhitungkan perkara tersebut. Setiap maksiat itu pasti ada asarnya, ada pengaruhnya, pengaruh jelek pada diri kita, entah dari badan kita, dosa kita, akan berpengaruh pada diri kita. Kita ingat bahwasanya yang dimaksiati itu adalah Rabb semesta alam, yang dimana langit dan bumi yaumul qiyamah matwiyah bi yaminih, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Aziz duntiqam. Maka ketika menghadirkan perkara-perkara seni lebih membantu, bisa membantu seseorang barakallahu fikum untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan. Ketika dia menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bisa menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala? Ahlul ilmi. Mereka yang mengetahui Allah adalah ahlul ilmi, orang yang berilmu, orang yang belajar, orang yang memahami dan orang yang mengamalkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Hanyalah orang-orang yang takut, memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala membatasi. Siapa yang memiliki al-khasyah, rasa takut yang mencegah dia dari kemaksiatan dan melanggar batasan syariat, itu adalah innama yakhshallaha min ibadihi, dari kalangan hambanya, al-ulama, para ulama ahlul ilmi, yang memiliki ilmu, yang benar-benar tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, besar dan agungnya Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan di dalam kalbunya, tertancap dan terlatih kalbunya untuk mengenal Allah. Maka orang yang seperti ini yang bisa. Yastahdhir fi nafsihi nususal wa'id. Dia menghadirkan di dalam jiwanya itu nas-nas yang berisi tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. An-nar, dibakar, ahwalul qiyamah, keadaan yaumul qiyamah. Bahwasanya dia akan dibangkitkan dalam keadaan dia tidak membawa apapun kecuali amalannya saja. Dia telanjang. Dia bahkan tidak memiliki pakaian. Tidak berkhitan, tidak bersenjata, atau dalam barakallahu fikum tidak bersandal. Tidak memiliki apapun yang dapat menyelamatkan dirinya kecuali amalannya sendiri yang telah dia amalkan di yaumul qiyamah. Dia membaca, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkait hal tersebut. Membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait hal tersebut. Barakallahu fikum. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala wa ra'ah rahimahullah, bahasanya yang namanya ilmu itu hanya tiga perkara saja. Intinya berdasarkan hanya pada tiga perkara ini saja. Karena tiga perkara ini sangat besar, sangat berpengaruh bagi seseorang. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, di dalam dunia. Wal ilmu aqsamun thalathun ma laha min rabi'in. Dan ilmu itu terbagi menjadi tiga. Ma laha min rabi'in. Wal haqqu dhu tibyani, dan hak itu ada penjelasannya. Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi. Yang pertama adalah ilmu terkait dengan awsaful ilah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan Allah. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wakadzalikal asmaul rahmani, dan begitu pula nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengenal tauhidullah tabaraka taala, mengenal akidah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya, nama-namanya, sifat-sifatnya, sehingga dia tahu siapa Rabbnya, dia tahu barakallahu fikum kepada siapa dia itu ya tawajjah, kepada siapa barakallahu fikum dia berharap, siapa yang memerintah dia, siapa yang melarang dia, apakah hanya orang biasa, orang yang barakallahu fikum lemah, tidak mungkin bisa melaksanakan barakallahu fikum ancamannya, ataukah barakallahu fikum memberikan apa yang dia janjikan berupa pahala dan balasan, ataukah Rabb al-alamin yang menguasai segala sesuatu. Kemudian ilmu yang kedua, wal amru wan nahyul ladzi huwa dinu. Ilmu yang kedua adalah terkait dengan al amru wan nahi. Perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Batasan-batasan syariat yang Allah Subhanahu wa taala gariskan, baik itu terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala salatkah, zakatkah, hajikah, ibadah. Ilmu terhadap perkara tersebut adalah ilmu yang agung. Bagaimana kita bermuamalah yang benar, apa yang kita dilarang darinya berupa muamalah-muamalah, baik itu muamalah ribawiyah, dusta, menipu, atau yang semisalnya. Ini ilmu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wajaza'uhu yaumal ma'ad tsani, dan balasan Allah Subhanahu wa taala yaumul ma'ad, hari kebangkitan. Itulah ilmu yang berikutnya, yaitu al-ilmu biyaumil akhirah, ilmu terhadap hari akhir. Itu adalah ilmu yang sangat berpengaruh dan sangat mendorong seseorang itu untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena besarnya perkara tersebut barakallahu fikum, kita pelajari, kita kaji, di antara ilmu yang sangat harus kita punya ihtimam terkait dengan perkara akhirat. Orang mudah bermaksiat, orang mudah melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, orang mudah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala karena mereka yakinnya, keimanannya terhadap yaumul akhir lemah. Mudah melaksanakan ini, mudah melaksanakan itu, karena diantara sebabnya adalah keimanannya terhadap yaumul akhir lemah. Toh seandainya mereka benar-benar kuat keimanannya terhadap yaumul akhir, akan menjaga keimanannya tersebut dari perkara-perkara maksiat, melanggar syariat Allah, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mengingat bahwasanya amalannya akan dihisab, segala perbuatannya akan dihisab, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, dan menjadikan penentu nanti tempatnya di jannah maupun di nar, tentu dia tidak akan melakukan hal tersebut. Akan tetapi dikarenakan lemah keimanannya terhadap yaumul akhir, dia serampangan, mengikuti hawa nafsu, apa yang dia senangi dia lakukan, yang tidak ditinggalkan, entah itu barakallahu fikum sesuai dengan syarat maupun tidak, tidak peduli, yang penting sesuka gue, kata orang, sesuka gue. Kemudian kata Syekh, yastahdir fi nafsihi nususul wa'id, dia menghadirkan di dalam jiwanya nas-nas, ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahdir fi nafsihi nususul wa'id, dan dia menghadirkan pula di dalam jiwanya nususul wa'id, nas-nas yang terkait dengan janji Allah Subhanahu wa taala berupa jannah, berupa hurul ain, bidadari-bidadari, kenikmatan yang disediakan di dalam jannah, naimul qabr, barakallahu fikum, tuma'nina fil hayat, ketenangan di dalam jiwa, di dalam kehidupan, an-nadhar fi wajhillah atau an-nadhar ila wajhillah ta'ala, melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia yakin, dia menghadirkan di dalam kalbunya tersebut, dia semangat. Dia semangat untuk beramal. Karena yang dia raih, karena yang ingin dia dapat, itu jauh lebih besar daripada usahanya. Usahanya itu sebenarnya tidak sepadan dengan apa yang akan dia dapatkan nanti kelak, yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebesar apapun, sepayah apapun, jatuh bangun dia mengusahakan, itu dianggap enteng. Karena dia yakin, dia yakin barakallahu fikum, bahwasanya apa yang akan dia dapatkan, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan nanti di yaumul qiyamah, berupa jannahnya, berupa an-nadhar ila wajhillah, berupa na'im fil qabr, ataupun berupa kemudahan-kemudahan di ahwalil akhirah, itu tidak sepadan, tidak sepadan, jauh daripada usahanya, terlalu kecil usahanya. Toh seandainya dia berikan barakallahu fikum seluruh hidupnya hanya untuk Allah, dalam artian segala gerak-gerik hidupnya itu dia benar-benar bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, benar-benar mujtahid, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersemangat, itu usahanya tidak akan sepadan, dalam artian dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan itu lebih besar, jauh lebih besar. Maka ketika seseorang itu menghadirkan perkara yang seperti ini, menjadikan dia lebih bersemangat. Apa yang dia tinggalkan dari perkara-perkara maksiat akan dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jannah. Fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa. Barang siapa yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya, keagungan Rabb-nya, tahu bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dia benar-benar tahu, paham dia siapa itu Allah, dia orang yang alim, wa nahana nafsa 'anil hawa, dan dia cegah hawa nafsunya, tidak terbaur, tidak terbawa arus dengan hawa nafsunya, fa innal jannata ya ma'wa, jannah yang dia dapatkan, tempatnya di jannah. Kalau dia yakin jannah itu benar-benar ada, tafsilat rincian yang terdapat di dalam jannah itu benar-benar dihadirkan di dalam kalbunya, maka untuk menghalangi hawa nafsunya, untuk mencegah dirinya dan bersemangat mencegah dirinya dari hawa nafsu, mencegah dirinya dari perkara maksiat, dan bersemangat di dalam beribadah, itu lebih mudah ketika dia menghadirkan perkara yang seperti ini. Akan tetapi itu semua tidak dapat kita benar-benar rasakan, benar-benar kita itu meresap, itu kecuali dengan kita benar-benar mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait perkara ini. Kita membaca, kita mempelajari, kita mendengar penjelasan ulama, walasatidah terkait dengan perkara ini, ayat ini. Kemudian kata Syekh, yastahdir fi nafsihi nusus al-wa'ad. Al-wa'id ala hadha dhanbi wal ma'sati kanat kabirah aw saghirah. Dia menghadirkan barakallahu fikum balasan, ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dosanya, kemaksiatannya, baik besar maupun kecil, pengaruhnya di dalam kalbunya, dihadirkan perkara tersebut, maka lebih mudah untuk dia meninggalkan. Awalan yastahi minallah tabaraka ta'ala, apabila dihadirkan, maka yang pertama kali tentu dia akan merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yara anallaha yarahu wa yasma'uhu wa ya'lamu ma tuhadithu bihi nafsuh. Dia yakin bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat dirinya, sedang mendengarnya, mengetahuinya, memperhatikan dirinya, memperhatikan dan mengetahui apa yang dibicarakan di dalam kalbunya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, mengetahui pengkhianatan mata ataupun yang disembunyikan di dalam dadanya, apa yang terbesit di dalam hatinya, ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, nanti kalau tidak ada orang saya ingin beginilah, nanti kalau pas tidak ada orang tua pergi, atau pas sendirian nanti, pas ditinggal suruh jaga rumah, saya ingin buka ini, saya ingin dengar ini. Kalau dihadirkan, biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhitungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan dirinya nanti di yaumul qiyamah, hari apa, kenapa kamu hari ini berbuat seperti ini? Ngapain kamu hari ini sedang berbuat ini? Ada udzur kah? Kalau enggak, siap-siap. Idza istahdara 'azamatullah wa muraqabatahu wa musyahadatahu wa tilaahu wa ru'yatahu wa sam'ahu wa basarahu ma'a ilmihi bi khalajati nafsihi kaffa dzalika wa rada'ahu 'anil wuqu' fil ma'siyah wal 'iyadu billah. Apabila dia menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tahu paham siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengkaji dahsyatnya iqabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tahu siapa yang memerintah dia, siapa yang melarang dia, wa muraqabatahu, dan dia menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengawasinya, melihatnya, memperhatikannya, mendengarnya, dan barakallahu fikum, bersamaan dengan itu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan apa yang terbesit di dalam jiwanya ketika dihadirkan perkara tersebut, kaffa dzalika, kaffahu dzalik, maka rasa istihdar tersebut akan menjaga dirinya dari perkara maksiat, dari terjatuh pada perkara maksiat, wal iyadu billah. Wa idza hamma bi sayyi'atin tsumma tarakaha lillah kutibat lahu hasanah. Kemudian apabila ketika dia menahan perkara tersebut, sudah ingin maksiat sudah, namun dia tinggalkan karena dia ingat yang sedang dia maksiati Allah, dia berusaha menjaga dirinya, ditahan-tahan, dia lari dari kemaksiatan tersebut. Ketika bersendirian, misal ketika bersendirian tidak ada orang, benar-benar ingin sudah untuk bermaksiat, sudah tidak tahan, karena dia tahu ini dosa, ini maksiat, dia langsung lari, dia cari sebab-sebab yang dapat menghalangi dirinya dari perkara maksiat tersebut, dia lari, dia berkumpul dengan orang-orang soleh, dia minta nasihat, dia melakukan ibadah, dia langsung ke masjid atau yang semisalnya. Kemudian apabila dia tinggalkan karena Allah, dia meninggalkan karena Allah, kutibat lahu hasanah. Kalau dia tinggalkan karena Allah, maka ini orang yang dituliskan padanya hasanah, pahala, kebaikan pada dirinya. Adapun orang yang meninggalkan maksiat dikarenakan ketidakmampuan dirinya, sudah benar-benar keinginan untuk bermaksiat, akan tetapi yang menghalangi dirinya dari perbuatan maksiat itu bukan karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu ini maksiat, kemudian dia tinggalkan, akan tetapi yang menghalangi dirinya dari perbuatan dosa itu karena ketidakmampuan dirinya untuk mencapai hal tersebut. Kalau yang seperti itu keadaannya, maka tetap, kata Syekh Nuthaimin rahimahullah ta'ala, orang seperti ini tetap mendapatkan dosa. Dalilnya adalah dua orang yang sedang saling membunuh. Maka barakallahu fikum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya di dalam neraka. Dua orang yang sedang saling membunuh, salah satunya qadarullah terbunuh, maka al-qatil wa maqtul finnar, yang terbunuh ataupun yang membunuh, semuanya masuk neraka. Enggak ada beda. Maka sahabat heran, Seorang sahabat heran, loh, kalau yang membunuh, ya, karena dia membunuh, dapat dosa membunuh, dia terjatuh dalam dosa membunuh, amal maktul, terus al maktul yang dibunuh, masa dia juga masuk neraka? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena dikarenakan dia benar-benar ham, yaitu benar-benar ingin membunuh saudaranya, tapi dikarenakan dia kalah perang, dia kalah kekuatan, justru dia yang dibunuh. Akan tetapi barakallahu fikum, dia tetap di dalam hadis ini al-maktul yang terbunuh tetap mendapatkan dosa, tetap dimasukkan neraka. Kenapa? Karena dia mempunyai himmah besar, dia sudah berazam, sudah berniat, benar-benar berniat untuk membunuh saudaranya, tapi ternyata keduluan dia yang terbunuh. Karena ketidakmampuan dia untuk membunuh, justru dia yang terbunuh. Maka orang yang seperti ini dikatakan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, orang yang melakukan maksiat, ingin melakukan maksiat, tetapi yang menghalangi dirinya dari maksiat, tidak jadi melakukan maksiat, yang menghalangi dirinya antara dirinya dengan maksiat itu karena ketidakmampuan dirinya untuk mencapai hal tersebut. Dia berusaha, cuman ternyata enggak kejadian. Maka seperti ini tetap mendapatkan dosa. Orang yang mendapatkan pahala meninggalkan kemaksiatan, mendapatkan pahala itu apabila dia meninggalkan tersebut karena Allah. Karena dia sedang diawasi oleh Allah, dia ingat ini dosa, ini akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelek. Ditinggalkan, ini yang dapat pahala. Kutibat lahu hasanah, ini yang dituliskan pada dirinya kebaikan. Adapun orang-orang yang meninggalkan maksiat karena tidak mampu, tidak mampu, memang jiwanya sudah jelek sudah, karena tidak ada kesempatan saja, tidak ada kesempatan, barakallahu fikum, dia tetap mendapatkan dosa, mendapatkan dosa. Kemudian kata Syekh, undur fadlallahi alaik, perhatikan keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirimu. Fadlallahi alal khalq, keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, makhluk-makhluknya Subhanahu wa taala. Idza anta hamamta bi sayyi'ah min aqbahi sayyi'at, tsumma tadzakkarta Allah Subhanahu wa taala fastahyaita minhu wa khifta minhu tadzakkarta nususal wa'id famtana'ta kutibat laka hasanah. Perhatikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, begitu rahimnya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Apabila engkau memiliki himmah, benar-benar berniat, sudah punya azam untuk berbuat kemaksiatan, bahkan termasuk dari akbah sayyiat, akan tetapi langsung ketika ingin berazam, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala, lalu malu, nanti daripada diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takut pada Allah Subhanahu wa taala, malu pada dirinya, masa saya mengotori diri saya lagi, sudah kotor masa saya kotori lagi, janganlah, malulah, masa saya mau jelek terus. Kalau yang seperti ini terus diingat, dia hadirkan dalam kalbunya nusus al-wa'id, balasan, nas-nas yang terkait dengan al-wa'id, kemudian kau berhenti, dah, tinggalkan saja, cari kegiatan lain yang sekiranya paling enggak mubah, atau paling enggak yang lebih ahsan dia alihkan ke ketaatan. Maka kutibatlaka hasanah, orang yang seperti ini engkau akan dituliskan padanya hasanah. Sudah pengen maksiat tapi tidak jadi dilakukan. Sudah. Maka bukannya seseorang itu mendapatkan dosa, akan tetapi justru barakallahu fikum dikasih pahala kalau ditinggalkan. Fa in amiltaha kutibat 'alaika sayyi'at wahidah. Dan apabila engkau tetap lakukan, maka akan ditulis pada dirimu cuma satu kesalahan saja. Ya, dosamu itu yang dia lakukan, enggak dilipat gandakan. Engkau melakukan perkara haram itu, ya itu yang ditulis. Wal hasanah idza hamamta biha wa lam ta'malha kutibat laka hasanah. Adapun kebaikan, apabila engkau benar-benar ingin melakukannya, walam ta'malha, akan tapi engkau tidak mengamalkannya. Pengin sebenarnya, pengin, cuman kemampuan saya yang tidak memadai. Maka kutibat laka hasanah, maka tetap ditulis pada dirimu kebaikan. Saya sebenarnya pengin bersedekah dengan barakallahu fikum, sedekah yang banyak. Senang dengan mensedekahkan, menginfakkan harta benda karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena melihat keadaan saya seperti ini, miskin misalnya, fakir, tidak memiliki apapun kecuali hanya bisa mencukupi keluarga. Sebenarnya pengin kalau benar-benar ada duit, ada rizki, ada kelapangan, saya akan infakkan hal tersebut. Maka walaupun dia tidak beramal, tidak berinfak, tetapi di dalam kalbunya dia itu benar-benar pengin kutibatlah wahasana, ditulis padanya kebaikan, tetap mendapatkan kebaikan. Begitu pula misal ketika kita sebenarnya pengin, wah pengin jani, ingin ibadah umroh, haji. Kalau ada rizki, benar-benar saya akan berhaji, berumroh. Namun ketika melihat keadaan dirinya, ternyata tidak mampu sudah. Untuk mengurusi anak istri saja sudah kelimpungan, sudah banting tulang, tidak ada kekuatan, tidak ada kudroh. Maka walaupun dia tidak melaksanakan umroh wal hajj dikarenakan ketidakmampuannya, sebenarnya dia benar-benar berniat, azamnya kuat, namun karena tidak mampu, tidak memadai fasilitas keuangan atau yang selainnya, atau mungkin dia kena penyakit, sudah tua misalnya, mendapatkan hidayah di masa-masa akhir hidupnya, tua, wah jane pengen haji, cuman sudah tua gini, jalan saja masih pakai kursi roda, bolak-balik rumah sakit. Tapi pengen sebenarnya mbah itu untuk berhaji, pengen sebenarnya mbah itu umroh, maka kalau dia yang seperti ini keadaannya, dia tetap ditulis paling, walaupun gak beramal, walaupun tidak beramal, karena yang menghalangi dirinya dari amalan itu hanya kemampuan saja, hanya kemampuan. Adapun azam dia punya. Dalilnya barakallahu fikum adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad khalafna qauman bil madinati masirna masiran illa kanu ma'ana. Sungguh kami telah tinggalkan, kami tinggalkan beberapa orang di Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan beberapa sahabatnya, tidak mengutus sebagian sahabatnya, tetap suruh tinggal di Madinah. Yang berangkat cuma beberapa saja bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Angkat tapi masirna masiran, tapi tidaklah kami itu berjalan lil jihad fisabilillah, untuk berjihad fisabilillah, illa kanu ma'ana, kecuali mereka tetap bersama kami, yaitu di dalam pahala, tetap mendapatkan pahala. Mereka enggak ikut, mereka barakallahu fikum tidak ikut berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, suruh tinggal sama Rasul di Madinah, jangan, cuma beberapa orang saja. Tapi sebenarnya mereka pengen sekali. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad khalafna qauman bil Madinah, kami tinggalkan sebagian orang di Madinah. Tapi masirna masiran, tidaklah kami berjalan melangkah kecuali illa kanu ma'ana, mereka tetap bersama kami, yaitu dalam pahala, tetap mendapatkan pahala, sama tetap pahalanya. Yang menghalangi mereka dari ikut jihad karena perintah, mengikuti Nabi SAW, sebenarnya pengin. Maka ini dalil, orang yang sebenarnya berusaha, berniat, sangat berniat cari, berazam sudah, untuk melakukan suatu amalan, tapi yang menghalangi antara dirinya dengan amalan tersebut adalah ketidakmampuannya atau kondisi memang. Maka orang seperti ini kutibatlah hasanah, tetap pahalanya sama. Misal lagi ketika seseorang sebenarnya pengin barakallahu fikum untuk berhaji berumrah, sebagaimana kita jelaskan tidak ingin ketinggalan haji dan umrah, karena pengin ikut, pahalanya luar biasa. Namun yang menghalangi mereka ternyata kondisi mereka, keuangan mereka seperti ini. Tapi benar-benar mereka berniat dan mereka tetap berusaha semampunya dengan berdoa, nyelengi sedikit-sedikit, menunjukkan mereka itu sebenarnya niat, benar-benar niat, bukan barakallahu fikum sambil lalu saja, tapi benar-benar menghadirkan di dalam kalbunya niat. Maka jangan meremehkan yang namanya niat. Jangan meremehkan yang namanya niat. Niat saja Allah Subhanahu wa taala itu tulis pada dirinya pahala. Bukan berarti ketika tidak mampu melaksanakannya barakallahu fikum kita tinggalkan. Ah sudahlah, jangan. Ketika kita misal dalam thalabul ilmi, banyak dari teman-teman kita yang ternyata diberikan kemampuan lebih dari kita. Cepat menghafal, cepat memahami. Kemudian dia dimudahkan untuk bermajelis indal ulama, indal masyayikh. Dia diberikan pemahaman lebih, ilmu lebih. Tapi ketika melihat dirinya, barakallahu fikum, istilah kasarnya dia lambat dalam menghafalkah atau dalam memahami pelajarankah yang disampaikan asatidzah, itu susah untuk dia pahami. Masail-masail yang rumit dia susah untuk mempelajarinya. Kemampuannya sudah mentok sudah. Tapi sebenarnya dia pengin, benar-benar pengin seperti mereka. Kalau saya punya kecerdasan lebih, benar-benar saya akan balap mereka. Kalau benar-benar saya punya kemampuan lebih, saya akan balap mereka. Punya himmah besar. Namun ketika melihat keadaannya seperti itu, dia tidak mampu. Maka orang yang seperti ini, walaupun dia tidak mampu, tidak bisa, susah. Sudah menghafal Al-Quran susah. Mau belajar bahasa Arab misal, nahwu susah sekali, sorof susah sekali, gak paham-paham. Belajar diulang berkali-berkali, ternyata ya itu aja gak paham. Bolak-balik ya itu tetap gak paham. Menghafal Al-Quran cuma surat ini aja pendek, tapi ya tetap gak paham-paham. Tapi dia berusaha terus. Yang lain baru setengah jam duduk selembar, satu jam duduk dua lembar, menghafal Al-Quran bisa setahun dua tahun selesai hafalannya dari nol. Dia sebenarnya pengin, dia sebenarnya ingin sekali seperti itu. Namun ternyata ketika melihat dirinya berat sudah, memang sudah mentok, dia porsir sudah, dia genjot. Ternyata ya segitu saja kemampuannya. Diulang-ulang ya gak paham-paham. Dihafal-hafal ternyata gak hafal. Maka walaupun seperti ini, jangan remehkan kemudian, ya sudahlah, saya gak bisa seperti mereka kok, ya sudah tinggalkan saja. Terus kemudian putus harapan, putuskan niat gak ingin jadi seperti mereka misal dari sisi ini. Makanya seperti ini, jangan seperti itu. Justru sekedar niat saja Allah Subhanahu wa taala tetap akan berikan pahala yang sama. Karena yang menghalangimu dari menghafal Al-Qur'an dengan cepat, selesai menghafal Al-Qur'an dengan waktu yang pendek atau memahami masalah-masalah ilmu, itu karena kemampuanmu seperti itu, sudah mentok batas kemampuan seperti itu. Tapi himmahmu besar, niatmu besar, kamu akan dibalas, ditulis pahala sama seperti orang-orang yang mempunyai kemampuan yang sama. Mempunyai kemampuan yang lebih. Bukan berarti karena saya bodoh kemudian ya sudahlah, saya tidak mungkin jadi mereka. Tidak, Jangan seperti itu. Tetap diniatkan, tetap berusaha semampunya, dan itu tetap akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kutibatul hasanah, akan dikutip, yaitu barakallahu fikum, ditulis pada dirinya hasanah. Rugi kalau tidak mendapatkan pahala yang sama seperti mereka. Karena niat. Karena sekedar niat, bukan karena kita tidak punya kemampuan, kita tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan amalan tersebut, kita terus putus asa, tidak bersemangat. Karena ini merugi. Tetap punya himmah, karena hal tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sama. Wallahu taala a'lam bishawab.